Mungkin hati ini tak ingin kau kembali, namun mimpi ini selalu aku banggakan. Dan di saat terindah bersama dirimu, kan selalu ada di setiap jejak langkahku. Dan tak pernah aku sesali cintaku untukmu, karena bagiku telah milikimu sudah cukup untukku. Kemanapun aku pergi selalu sepi tanpamu, dimanapun aku berpijak selalu hadir bayangmu. Teteskan air mata ini untukmu saat kau lepaskan cintaku untuk dirinya. Dan di saat terindah bersama dirimu, kan selalu ada di setiap jejak langkahku. Sudah cukup untukku, dimanapun aku pergi.